Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca tafsir Juz Amma dari tafsir Taisir Karimi Rahman, tafsir Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nas As-Sa'di rahimahullah taala. Dan dulu pernah dibaca di sini ya. Mulai dari juz atas. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membaca mulai dari juz amma, yaitu dari juz ke-30. Karena ini adalah juz yang sering kita baca, bahkan mungkin sebagiannya sudah ada yang menghafal, sehingga dengan kita membaca tafsirnya mudah-mudahan kita bisa memahami maknanya dan bisa lebih melekat di dalam ingatan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk membersihkan hati-hati kita sehingga bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kita langsung baca pada tafsir surat An-Naba ya. Kita mulai dari surat An-Naba. Qala rahimahullah ta'ala tafsiru surah Amma, yaitu tafsir surat Amma. Dinamakan Amma karena pada awal permulaan ayat tersebut diadahului dengan Amma, yaitu Anma, Amma yatasa'alun. Bahkan juz ini disebut dengan juz Amma. Wahiyya makiyyatun, dan surat ini adalah makiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini pengertian makiyah. Adapun madaniyah adalah diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin naba'il 'azim, yaitu tentang berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya berselisih. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Disebutkan di sini bahwasanya saya'lamun, yaitu mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan tentang berita yang besar tersebut, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Saya'lamun, sin di sini adalah menunjukkan harfu tanfis, yaitu huruf yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. Kalau antum pernah belajar jurumiyah, maka sin dan saufa itu masuk, pasti masuk kepada fi'il mudhari, dan makna menunjukkan sesuatu yang akan datang. Dan perbedaan di antara sin dan saufa, kalau sin ini aqalu zaman, jadi zaman terjadinya kejadian tersebut lebih dekat dibandingkan dengan saufa. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan ai an ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibun bi ayatillahi, yaitu tentang apa perkara yang orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah saling bertanya-tanya. Thumma bayyana ma yatasa'aluna anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun menjelaskan tentang perkara yang mereka bertanya-tanya. Faqala 'anin naba'il 'azim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Disebutkan anin naba'il 'azim, ada yang berpendapat yaitu Al-Qur'an, dan sebagian lagi berpendapat yaitu amrun nabi, yaitu perkara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lagi berpendapat anin naba'il 'azim ini adalah yaumul bas, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, dan ini yang nampak disebutkan oleh Syekh di sini. Ai anil khabaril 'azim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzi tala fihi niza'uhum, yang panjang perselisihan mereka di dalamnya, bahkan mereka mendustakan tentang perkara ini, yaitu tentang hari kiamat. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin, datangkan bapak-bapak kami, leluhur kami yang telah meninggal, bangkitkan sebagai bukti bahwasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu benar adanya. Wantasyara fihi khilafuhum ala wajhi takdzib wal istibad, dan perselisihan mereka ini tersebar dalam bentuk pendustaan terhadap berita tadi. Itu orang-orang kaum musyrikin, mereka mendustakan tentang hari kiamat. Wal istib'ad, dan mereka mengatakan jauh bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, tidak akan terjadi hari kiamat. Mereka mengatakan hayhata hayhata lima tu'adun, alangkah jauhnya apa yang dijanjikan kepadamu, yaitu tentang hari kiamat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin, sesungguhnya kehidupan itu hanyalah kehidupan di dunia. Kita mati, kita hidup di dunia, dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Ini adalah bentuk pendustaan orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kaum-kaum terdahulu, mereka mendustakan para nabi alaihi salatu wasallam. Wa huwa an-naba'ul ladzi la yaqbalu asyak wa la yadkhuluhu ar-raib. Berita ini adalah berita yang tidak ada keraguan padanya, wala yadkhuluhu ar-raib, dan tidak masuk kepadanya kebimbangan. Walakin al-mukadzibuna biliqai rabbihim la yu'minuna, akan tetapi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Rabb mereka, mereka tidak mengimani berita tersebut, yaitu tentang adanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat nanti. Walau ja'at hum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim, walaupun datang seluruh ayat kepada mereka, bukti dan sebagainya, mereka tidak akan mengimani hal tersebut. Sampai disebutkan hatta yarawul adab, sampai mereka ini melihat adab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah keadaan orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Mereka tidak mengimani hari kiamat. Kemudian hatta yarawul adab, ketika mereka melihat adab itu benar adanya, maka tidak berguna lagi keimanan mereka. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'au ba'sana qalu, maka tatkala mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan amanna billahi wahdah, kami beriman hanya kepada Allah saja, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur, kami kafir kepada sesembahan-sesembahan yang dahulu kami persekutukan dengan Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yaku yanfa'uhum imanahum lamma ra'au ba'sana, maka tidak berguna lagi keimanan orang-orang kafir ketika mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka tidak berguna lagi keimanan mereka, tidak berguna lagi taubat mereka, tidak berguna lagi pengetahuan mereka. Walihadza qala, oleh sebab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Maka ini disebutkan ai saya'lamuna idza nazala bihimul adzab, yaitu mereka akan mengetahuinya kebenaran berita tersebut ketika telah turun atau telah tertimpa mereka azab, baik di dunia maupun di akhirat. Kecuali kaum Nabi Yunus alaihi salam, ketika mereka didakwahi oleh Nabi Yunus kemudian mendustakannya, dan Nabi Yunus alaihi salam pergi dari mereka, maka tatkala mereka melihat tanda-tanda azab, tanda-tanda azab akan turun, maka mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hina yuda'una ila nari jahannam da'as, ketika jadi mereka mengetahui bahwasanya telah turun azab kepada mereka yang dahulu mereka dustakan, yaitu ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahannam dengan sebenar-benarnya, maka dikatakan kepada mereka wa yuqalu lahum hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun, ini adalah api, ini adalah neraka, ini adalah azab yang dahulu kalian dustakan. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir ataukah engkau tidak melihatnya? Kemudian islauha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaikum. Masuklah engkau ke dalam neraka, engkau bersabar ataupun tidak bersabar, maka tidak ada gunanya lagi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Maka ini adalah penjelasan tentang anin naba'il azim. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala melanjutkan, summa bayyana ta'ala an-ni'ami wal adillati ad-dalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat dan dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan ala sidqi ma akhbarat bi ar-rusul, yaitu bukti-bukti yang menjelaskan benarnya apa yang disampaikan oleh para rasul. Disebutkan di dalam ayat selanjutnya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat, yaitu tentang berita yang besar dan pendustaan dari orang-orang kafir, orang-orang kaum musyrikin, maka Allah menyebutkan di sini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu terhampar? Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atasmu tujuh langit yang kuat. Wa ja'alna siraja wa haja, dan kami jadikan pelita yang bercahaya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari al-mu'sirat, yaitu as-sahab, diturunkan dari awan air yang banyak. Linukhrija bihabba wa nabata, dan kami keluarkan darinya habba, yaitu biji-bijian, wan nabata, dan pepohonan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Maka ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ketika beliau selesai menyebutkan tentang anin nabail azim, kemudian beliau menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang-orang yang mendustakan anin nabail azim tadi. Disebutkan nanti di akhir ayat, penjelasan ayat-ayat 16 ini, apa hubungannya ketika Allah tadi menyebutkan tentang anin nabail azim, tentang hari kiamat, tiba-tiba Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada orang-orang yang mendustakan tadi. Qala rahimahullah ta'ala, ay amma an'amna alaikum bini'amin jalilatin faja'alna lakum, atau tentang nikmat-nikmat yang kami anugerahkan, kami berikan kepadamu dengan kenikmatan yang besar. Faja'alna lakum, maka kami jadikan bagimu al-ardu mihada, bumi itu terhampar. Ay mumahadah muhayya'ah, yaitu bumi itu terhampar dan tersedia. Lakum, untukmu. Walima salihikum, dan untuk kebaikan-kebaikan kamu. Minal hurus, yaitu pertanian, bercocok tanam. Wal masakin, yaitu untuk tempat-tempat tinggal. Wasubul, untuk membuat jalan-jalan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah telah menjadikan untuk mereka bumi yang terhampar. Kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tumsikul arda li'alla tadtariba bikum wa tamida. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak, pasak bagi bumi agar dia tidak bergoncang. Dan tidak binasa manusia di dalamnya. Ini adalah fungsi dari gunung yang ada di bumi, yaitu sebagai pasak bagi bumi agar bumi tidak bergoncang atau bergetar atau yang sejenisnya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Nah, ini adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan, sebaliknya, dan bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Dzukuran wa inasan min jinsi wahid, yaitu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu, yaitu dari jenis manusia. Liyaskuna kullu minhuma illal akhar, agar satu dengan yang lainnya, agar merasa tenang antara satu dengan yang lainnya. Yaitu laki-laki secara fitrah dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka orang-orang yang keluar dari fitrah ini, ancaman adabnya sangat pedih. Sebagaimana kaum Nabi Lut alaihi salam ketika Allah menghujani mereka dengan bara api yang panas dan membalikan bumi mereka, tempat tinggal mereka. Fatakunu al-mawaddata wa rahmah wa tansha'u anhuma adh-dhurriyyah, dan muncul dari keduanya itu, yaitu dari laki-laki dan perempuan tadi, keturunan. Nah, ini adalah fitrah dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa fi dhimni hadzal imtinan biladzatil mankah, dan di dalam karunia ini, yaitu diciptakannya manusia berpasang-pasangan, ada isyarah atau mengandung bahwasanya di situ terkandung kelezatan menikah. Kemudian Allah dilanjutkan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, ay rohatan lakum, yaitu menjadikan tidur itu sebagai istirahat bagi manusia. Wa qat'an li ashghalikum, dan sebagai pemutus dari kesibukan-kesibukan kalian, atau kesibukan-kesibukan kita. Jadi tidur adalah istirahat, memutuskan dari kesibukan-kesibukan manusia. Allati mata tamadat bikum adarrat bi abdanikum, yang jika melampaui batas, yaitu tidak istirahat, maka akan memadaratkan badan kita. Kita merasakan kalau kita tidak tidur dalam sehari semalam saja, maka badan kita akan terasa tidak enak, iya, akan terasa demam dan yang lainnya. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala an-naum sebagai istirahat. Faja'alallahu al-laila wa nauma yaghshannas, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan tidur sebagai selimut bagi manusia, menyelimuti manusia. Litan qati'a harakatuhum ad-dar, yang memutuskan gerakan-gerakan mereka yang membahayakan. Ya, kalau kita terus melakukan aktivitas tanpa istirahat, tanpa tidur, maka ini jelas akan memadorotkan kita. Watahsulu rohatuhum annafi'ah, dan menjadikan istirahat mereka sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kemudian wabainaina fawqakum sab'an syidada, dan kami jadikan, kami bangun di atasmu tujuh yang kuat, yaitu tujuh langit. Sab'a samawat, yaitu tujuh langit. Allah menjadikan langit, tujuh langit di atas kita. Fi ghayatil quwwah, yaitu pada puncak kekuatan, yaitu puncak kekokohan. Wassalabah wasyiddah, yaitu dalam bentuk padat dan syiddah. Allah alam maknanya. Wa qad amsakahu Allahu biqudratihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menahannya, yaitu telah menahan tujuh langit tadi dengan kekuatannya. Wa ja'alaha saqfan lil ardi, dan menjadikan langit tersebut sebagai atap bagi bumi. Fiha iddatun manafi lahum, padanya, itu pada langit tadi, banyak manfaat terdapat padanya. Walihada dzakara min manafiha asyam, dan oleh sebab ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara manfaat-manfaat dari langit itu adalah adanya matahari, asyamsu. Faqala waja'alna siraja wa hajar, dan kami jadikan pelita yang terang, yaitu Allah menjadikan matahari. Nabbahu bisiraj, yaitu memperingatkan kita dengan pelita, yaitu dengan matahari. Ala ni'mati, yaitu atas kenikmatan dengan cahayanya. Alladzi sara kadarurati lil khalqi, yang matahari ini menjadi kebutuhan yang daruri, yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan manusia terhadap matahari sangat besar. wabil wahaj, dan dengan panas, alladzi fihi al-hararah, yang ada padanya, wa ala hararatiha, dan di atas panasnya lagi, wa ma fiha minal masalih, dan apa-apa yang pada matahari, dan apa-apa kebaikan yang ada pada matahari. Maka bukan hanya sebagai as-siraj, bukan sebagai pelita saja, saat ini matahari juga telah dimanfaatkan untuk manusia, dijadikan sebagai sumber tenaga, sebagai sumber-sumber untuk tenaga bagi manusia, seperti mengubahnya menjadi tenaga listrik dan yang lainnya. Ini adalah manfaat dari matahari. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami telah menurunkan dari al-mu'sirat, yaitu dari yang diperas, disebut ai as-sahab, dan kami telah menurunkan dari as-sahab ma'an sajjaja, yaitu air yang banyak, ai katsiran jiddan. Maka perhatikan, antum perhatikan air turun dari langit dalam bentuk tetesan, iya. Tetesan yang lurus dalam jumlah yang banyak, bukan dalam bentuk seperti air bah. Air bah yaitu langsung ya tumpah. Ini kalau ini merupakan bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu air hujan ini turun dengan tetesan-tetesan, tidak dalam jumlah banyak sekaligus. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Linukhrija bi habba wa nabata, dan kami keluarkan darinya habba, yaitu biji-bijian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dari hujan tersebut kemudian mengeluarkan biji-bijian, yaitu min burrin wa sya'irin, dari jenis bur yaitu gandum, wa sya'ir yaitu ini jenis gandum juga. Dikatakan bahwasanya bur ini lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan sya'ir. Wa dzurratun wa aruzun, dari dan jagung dan padi, yaitu dari aruz, ya. Wa ghairu dzalika mimma ya'kuluhu al-adamiyun, dan dari jenis yang lainnya yang dimakan oleh bani Adam. Wa nabatan yashmalu sa'iran nabat, yaitu tumbuh-tumbuhan, mencakup seluruh tumbuh-tumbuhan. Alladzi ja'alahu Allahu qutan limuwashihim, yang Allah jadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut qutan, sebagai makanan pokok bagi binatang ternak. Wa jannatin alfafa, dan kami jadik dan kebun-kebun yang rimbun, ai basatin multafah, yaitu kebun-kebun yang rindang. Fiha min jami' asnafil fawakih al-ladzidzah, dan padanya, yaitu pada kebun-kebun tadi, terdapat banyak jenis-jenis buah-buahan yang lezat. Dan ini adalah penjelasan dari Syekh rahimahullah taala tentang anin nabail azim sampai dengan ma'an apa wa jannatin alfafa. Maka disebutkan kenapa kok Allah menyebutkan tentang hari kebangkitan, kemudian setelahnya Allah menyebutkan alam naj'alil arda mihada, yaitu Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, atau di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Ghasyiyah misalkan Allah menyebutkan di situ tentang di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hari kiamat atau tentang azab, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yang dzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yang sebelumnya Allah menyebutkan satu perkara yang lain, tiba-tiba Allah menyebutkan perkara yang lainnya. Di situ ada hubungan di antara satu ayat dengan ayat yang sebelumnya, dan disebutkan di sini kenapa Allah di situ menyebutkan tentang kenikmatan, tentang hari akhir, tentang yaumul bas, kemudian Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dari satu sisi, "Falladzi an'ama 'alaikum bihadzal ni'am al-'azimah," maka yang telah memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang agung ini, allati la yuqaddaru qadruha, yang kadarnya ini, ukurannya ini tidak bisa diukur, wala yuhsa'adduha, dan tidak bisa pula dihitung jumlah kenikmatan ini, kaifa takfuruna bihi, bagaimana mereka mendustak mengkufurinya, watukadzibuna, dan mereka mendustakan, ma akhbarakum bihi, yang telah dikabarkan untukmu minal ba'si wan nusyur, dari hari kebangkitan dan an-nusyur. Ini al-ba's dan an-nusyur maknanya sama. Jadi di sini adalah tanbih atau peringatan bahwasanya Allah yang telah memberikan kenikmatan, memberikan segala kenikmatan, menjadikan bumi ini terhampar, menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, menjadikan malam sebagai istirahat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka bagaimana kamu mendustakan Allah? Nikmat-nikmat ini Allah, dia gunakan untuk mendustakan apa yang Allah beritakan tentang hari kiamat. Jadi ini salah satu sisinya, Allah menyebutkan tentang hari kiamat, kemudian menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya, yaitu sebagai tanbih, sebagai peringatan bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Lalu kenapa kamu mendustakan apa yang Allah khabarkan tentang hari kiamat? Am kaifa tasta'inuna bi ni'amihi 'ala ma'asihi watajhadunaha, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan ini, kemudian kamu gunakan atau mereka gunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk bermaksiat kepada Allah. Ini adalah salah satu sisi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya ketika Allah selesai menyebutkan tentang hari al-ba'ts, hari kiamat, an-nusyur, kemudian Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ini adalah tanbih, peringatan. Kenapa Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan ini, kalian dustakan tentang berita hari kiamat yang dikhabarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Dan juga peringatan, bagaimana mungkin Allah yang telah memberikan kenikmatan ini, kamu gunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Nah, ini adalah penjelasan ataupun tafsir dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-16, yaitu tentang anin nabail azim, yaitu tentang berita yang besar, yaitu tentang hari kiamat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah ini rata-rata sudah sebagian hafal ya surat juz 30 ini, sehingga bisa lebih mudah untuk memahami, dan mudah-mudahan bisa juga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.